السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين ينصح حرمتي. Kita lanjutkan kajian kitab As-Sawarif Anil Haq, penghalang-penghalang dari kebenaran. Sawarif dari kata sarif, sesuatu yang menyimpangkan seseorang dari jalan yang hak. Disebutkan oleh beliau beberapa sawarif, dan yang sudah kita bahas tiga sawarif anil haq. Yang pertama kebodohan, yang kedua meyakini bahwa hak itu sulit untuk dipahami atau sulit untuk diketahui, yang ketiga keyakinan seorang yang mubtil, keyakinan orang yang di atas kebatilan bahwa dia di atas kebenaran, dia juga menghalangi dari al-haq. Sebab apa yang dia jalan dari kebatilan, dia yakini sebagai hak. Dan yang keempat, yang masih kita baca adalah tafriyut fi taharril haq. Kurang semangat dalam mencari kebenaran. Atau tafriyut maknanya menyia-nyiakan, tidak mau berusaha untuk mencari kebenaran. Sudah dibahas sebagiannya sampai pada ucapan Ibnu Jauzi rahimahullah. Sebelumnya, terakhir kita bahas ucapan Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang menyatakan wa ma'lumun annahu la yaqbalul haqq illa man talabahu. Sudah ma'lum, sudah sama-sama diketahui bahwa enggak akan menerima kebenaran kecuali orang yang mencarinya. Lihat, perhatikan ucapan beliau ini. Ucapan yang dalam maknanya. Bahwa enggak akan menerima kebenaran kecuali orang yang mencarinya. Kalau orang yang enggak mencari, dikasih kebenaran pun enggan menerimanya karena enggak nyari. dan dia enggak semangat untuk mencari. Kamu ngomong apa? Dia enggak peduli. Tetapi orang yang yatlubul haq, mencari kebenaran, maka ketika diberi kebenaran, yakbar. Dia menerima. Karena memang selama hidupnya, dia keluarkan upayanya, dia keluarkan segenap usahanya untuk mencari kebenaran. Maka ketika datang kebenaran, dia bersyukur, alhamdulillah, ja'al haq, telah datang kejelasan, telah datang kebenaran, maka dia akan menerima. Qala Ibnul Jauzi, rahimahullah, al-musibatul uzma, musibah besar, adalah ridhal insan an nafsihi waqtina'ihi bi'ilmih. Musibah besar yang menimpa seseorang adalah keridhaan seseorang pada dirinya sendiri, merasa cukup, merasa puas dengan apa yang ada pada dirinya dari ilmu. Wa hadhihi mihnatun qad 'ammat akthar al-khalq. Ini adalah bencana yang sudah merata pada sekian banyak orang. Perasaan merasa cukup. Saya cukup mengerti ini saja. Cukup bagi saya. Ini bahaya. Ini fitnah, ini mihnah, dan ini barakallahu fikum musibah. Musibatun kubra. Musibah besar. Berapa ilmu kita dan seberapa yang sudah kita ketahui. Dan berapa sisanya yang belum kita ketahui. Para ulama menyatakan bahwa ilmu din ini al-bahar. La sahila lahu. Lautan yang enggak bertepi. Sebagian berkata bahwasanya ilmu din, ilmu agama ini ada dua lembah. Satu lembahnya engkau arungi seumur hidupmu enggak akan selesai. Bagaimana dengan lembah yang kedua? Maka ikhwan ibn a'azakumullah, orang yang merasa cukup dengan apa yang dia punya, ini berarti orang ini memiliki penyakit. Sudahlah, saya segini aja cukup. Ilmu saya sudah cukup. Masih ingat ketika kita mengkaji tentang usul atau ta'sil fi talabil ilm, prinsip-prinsip mencari ilmu. Dinukil di sana ucapan dari salaf bahwa seorang dikatakan alim madama yata'allam. Seorang dikatakan alim selama dia terus belajar. Kalau berhenti belajar, waqala dan berkata, aku sudah cukup alim. Maka hina'idhin menjadi ajhalan nas. Hina'idhin menjadi sebodoh-bodoh manusia. Ketika itu, dia menjadi sebodoh-bodoh manusia. Jadi ketika dia terus belajar, dia dikatakan alim. Tapi ketika berhenti belajar dan berkata, aku sudah cukup. Aku sudah alim. Saat itu, dia menjadi orang yang paling bodoh. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ucapan Ibnu Jauzi rahimahullah. Qala hadhihi mihnatun qad 'ammat akthar al-khalq. Ini adalah bencana yang merata pada sekian banyak manusia. Fataral yahudi, engkau lihat Yahudi atau Nasrani, yara annahu 'ala as-shawab. Mereka merasa bahwa diri mereka di atas kebenaran. ولا يبحث ولا ينظر في دليل النبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Sehingga mereka tidak mau mempelajari, enggak mau mencari dan melihat bukti-bukti kebenaran dan kenabian Nabi Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا سمع ما يلين قلبه مثل القرآن المعجز هرب لئلا يسمع. Kalau mendengar kalimat-kalimat yang membuat luluh hatinya seperti ayat-ayat Al-Quran yang diterangkan maknanya, kemudian dia merasa bahwa itu hak, itu sepertinya benar, lari. Harap li'alla yasma, lari dia agar tidak dengar. Lihat barakallahu fikum. Wa kadzalika kulladhi hawa yuthbit 'alaihi. Demikian pula segala macam kelompok-kelompok sesat di atas hawa nafsu. mereka dalam keadaan tetap kokoh di atas kesesatannya dan tidak mau mempelajari kebenaran yang ada pada Quran dan Sunnah. Mereka selalu berkata, pokoknya ini madhab saya. Pokoknya ini keyakinan saya. Pokoknya saya gak akan berubah selama-lamanya. Padahal seharusnya kalau ada kebenaran, aku ikut. Harusnya ucapan idza sahal hadith fahuwa madhabi. Sebagaimana ucapan para a'immah, para imam-imam, ahlus sunnah, menyatakan kalau ada kebenaran, ada hadis sahih, maka itu madhabku. Kalau ucapanku bertentangan dengan hadis sahih, ketahuilah bahwa aku rujuk, aku cabut ucapanku, dan aku berpegang dengan hadis yang sahih. Sebagaimana ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau kau lihat ucapanku bertentangan dengan hadis yang sahih, lemparkan ucapanku ke dinding. Dan aku rujuk hidupku dan matiku. Artinya kalaupun sudah wafat, ada ucapanku bertentangan dengan hadis sahih, jangan ambil ucapanku, ambil hadis sahih. Artinya dia selalu mengajarkan pilih al-haq, pilih al-haq, pilih al-haq. Kalahkan ucapanku kalau memang bertentangan dengan al-haq yang ada pada Quran dan Sunnah. Khana bin a'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Demikian para imam-imam mengajarkan agar lebih mementingkan kebenaran. Adapun ahlul dalal, mereka taklid, buta. Mereka muta'assib, pokoknya apa kata fulan. Atau dia menyatakan dengan kalimat, saya tidak akan berubah, ini madhab saya sampai mati. Pokoknya mati hidupku bersama fulan. Ini barakallahu fikum, orang yang menutupi dirinya tidak mau menerima kebenaran. Menutupi dirinya tidak mau mencari kebenaran. Dan merasa yakin apa yang ada pada dirinya adalah hak. Wa kadzalika kullu dhi hawan. Demikian pula setiap dhi hawa. Mungkin ada yang tanya, sepertinya ahlus sunnah begitu juga Ustaz. Enggak mau mendengarkan ucapan orang lain. Pokoknya saya di atas peduli. Diajarkan oleh para ulama untuk menjauhi ahlul hawa setelah terbukti kalau mereka menyelisih al-haq. Adapun ketika seseorang dari ahlus sunnah menyampaikan hujjah-hujjah yang kamu berbeda dengan dia, kata Imam Syafi'i, sungguh kalau ada orang yang datang kepada aku menyampaikan ilmu, aku dengar. Jangan-jangan aku yang salah. Lihat imam, imam, wahuwa imam. Dan dia sebagai imam, alim. Tetapi ada orang biasa menyampaikan, bukankah ada ayat, bukankah ada hadis itu. Didengarkan. Kalau-kalau aku yang salah, kata Imam Syafi'i. Kalau ternyata dia yang benar, diterima. Kalau ternyata dia yang salah, dia akan katakan bahwasannya yang benar seperti ini. Barakallahu fikum. Sehingga para ulama sepanjang masa juga demikian. Khadirin a'azakumullah kumuslim yang saya hormati. Pernah terjadi seorang anak muda menyampaikan bahwa riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Syekh Rabi, oleh Syekh Fulan, itu riwayat dari seorang kadzdzab, seorang tukang sihir, seorang dhal. Kata salafiyin, ini apa betul? Lihat kitabnya halaman sekian dalam Siyar A'lamin Nubala. Lihat dalam kitab ini. Salafiyin membuka dulu, tidak langsung membantah. Jangan-jangan benar dhaif. Karena dia membawakan buktinya ilmiah, membawakan kitabnya, membawakan halamannya, membawakan buktinya. Dhaif dibuka. Tentang Khalid Al-Qushari. Khalid Al-Qushari yang menyatakan, "Dhahu dhahayakum fa inni mudahin bi Ja'ad bin Dirham." Sembelihlah sembelihan kalian, kami akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Turun dari mimbarnya sembelih. Wa kana dhalan. Ternyata dia adalah seorang yang sesat. Seorang yang begini. Habis ditahdir atau diucapkan dengan jarah. Dilihat dulu. Setelah dilihat, ternyata anak muda tadi salah paham. Menceritakan yang disembelihnya, bukan menceritakan Al-Qushari-nya. Paham? maka dipenggallah lehernya, wa kana, maka dia adalah seorang yang dhalan, dan dia begini, dia begini, dia begini. Dikira Khalidnya Al-Qushairi yang dikatakan dhalan. Terburu-buru langsung, wah ternyata riwayat yang biasa dibawakan mereka ternyata orangnya begini, padahal bukan cerita tentang dia. Tetapi asyahid, yang menjadi bukti yang sedang kita bahas, adalah tidak langsung dibantah, dilihat dulu apa iya. Kalau iya, walaupun dari syekh manapun, kalau ternyata riwayatnya dhaif, apalagi maudhu, apalagi dari seorang kadzab, ngapain? Kita terima. Mungkin akan diingatkan syekh, ternyata hadis itu dhaif atau maudhu atau palsu. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, demikianlah seharusnya ahlus sunnah. Maka ahlus sunnah mentahdir, menjauhi kelompok tertentu, menjauhi orang tertentu, menjauhi fulan wa fulan, setelah terbukti kalau mereka yukhalifal haq wa mu'anid. Mu'anid, yang dia menentang kebenaran. Bukan hanya tidak menerima, menentang kebenaran. Maka dijauh. Qala, dikatakan selanjutnya, oleh Imam, oleh Ibn al-Jawzi rahimahullah, imma li annahu madhhabu abihi wa ahlihi aw li annahu nadhara nadharan fara'ahu sawaban wa lam yandhur fi ma yunaqidhuhu wa lam yubahith al-ulama liyubayyinu lahu khata'ahu. Kenapa mereka ahlul hawa bersikukuh dengan pendapat sesatnya dan tidak mau peduli dengan nasihat orang lain? Enggak peduli dengan berbagai macam bantahan-bantahan, hujjah-hujjah yang qat'iyyah dari Quran was sunnah. Enggak peduli. Mengapa demikian? Imma li annahu madhhabu abihi wa ahlihi. Bisa jadi karena itu madhab keluarganya, madhab nenek moyangnya, saya ikut mereka. Mengikuti kebiasaan jahiliyah. Bahwa nenek moyangku ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Nenek moyangku di atas satu jalan dan kami ikut mereka. Dan itu paling sering, paling banyak. Bahwa ini sudah kebiasaan dari dulu, ini sudah madhab kita, ini sudah perkara-perkara yang dari ab'anjad. Awli annahu nadhara nadharatan fara'ahu sawaban, atau melihat sepintas saja kayaknya ini benar, saya enggak peduli. Tidak melihat hujjah-hujjah. Hanya melihat sepintas, kalau apa yang dipegangnya adalah hak, kemudian dia tidak mau mendengarkan ucapan-ucapan siapapun. Walam yandhur fima yunaqidhuh. Dan tidak mau pula melihat hujjah-hujjah yang membantahnya. Walam yubahithul ulama, dan tidak mau bertanya kepada para ulama agar mereka menerangkan kesalahannya. Tak mau. Wabayyana Ibn Syekh Al-Hizamiyin rahimahullah anna tafriṭ ahli al-bid'ah fi tahri al-haq fi al-aqaid huwa sababu dhalalihim. Diterangkan oleh Ibn Syekh Al-Hizamiyin dalam kitab Madkhal Ahli al-Fiqh wal-Lisan, qala, dia berkata, tafriṭ ahli al-bid'ah, kelalaian ahli bid'ah dalam mencari kebenaran. Tafrid artinya tidak berusaha dengan sebenar-benarnya, tidak mau mencari kebenaran dalam masalah akidah, prinsip-prinsip. Inilah sababu dalalihim, ini sebab kesesatan mereka. Jadi apa sebab kesesatan mereka? Mereka enggak semangat belajar, enggak semangat mencari, enggak semangat bertanya pada ulama, enggak semangat membuka kitab-kitab para ulama. Tidak ada tahari al-haq, enggak ada upaya mencari kebenaran. Pokoknya taklid, pokoknya ta'assum, pokoknya di atas apa yang ada pada nenek moyangnya dia ikut. Qala wa innama hujiba aktsaru man hujib, sungguh kebanyakan orang yang terhijabi, terhalangi dari haqa'iq ilmu tauhid, sesungguhnya kebanyakan orang yang terhalangi dari hakikat ilmu tauhid, wa in kanu alimin bis sunnah, walaupun mereka sesungguhnya mengetahui sunnah, wa tafasiliha, dan rincian-rinciannya. Li'annahum yatlubuna minas sunnati ma'rifatal ahkam wa himamihim qasiratun an talabis sunnah lima'rifati haqa'iqil iman. Lihat kata beliau, kebanyakan mereka yang terhalang dari tauhid adalah mereka-mereka yang walaupun tahu ilmu sunnah, mempelajari hadis-hadis, tapi mereka mempelajari hadis-hadis hanya berbicara tentang masalah fikihnya, bagaimana cara ibadah dan cara salat, tetapi tidak mau mencari dari sunnah prinsip-prinsip akidah yang ada dalam sunnah, tidak mencari haqa'iqil iman, tidak mencari hakikat-hakikat keimanan. Walau talabuhu ma'al masyiah la adraku, kalau saja mereka mau mencari, niscaya mereka akan mendapatkan. La adraku, akan mendapatkan kalau saja mencari, tapi sayangnya tidak mencari, cukup dengan apa yang sudah didengar dari kiainya, dari tokohnya, dari madhabnya. Sehingga akidah saya ini, mau apa? Ini prinsip akidah saya adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Belajar kitab An-Nawawi rahimahullah, majmu' syarah muhadzab sekian puluh jilid. Belajar dia kitab Ibnu Hajar, hadith-hadith, Bulughul Maram, dan syarah-syarahnya. Dibaca di kitab tersebut atau di ma'had mereka, dibaca. Tapi tidak berpikir, bukankah akidah juga bersumber dari hadith? Kenapa enggak cari hadith-hadithnya? Enggak pernah cari hadith-hadith yang membahas akidah, usul, prinsip-prinsip. Sehingga bicara masalah fikih rinci, ketika bicara masalah akidah, pokoknya. Khamilin a'azakum lakum muslim yang sahar mati. Ini yang terjadi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Bahkan di sini diucapkan oleh bukan orang sini. Orang yang melihat kenyataan di negeri mereka. Dalam kitab Madkhal Ahlil Fiqh wal Lisan fi Maidanil Mahabbati wal Irfan, menyatakan bahwa mereka yang terhalang untuk memahami tauhid karena mereka tidak mencari. Kalau saja mau mencari, niscaya mereka akan mendapatkannya. Madhab kami Syafi'i, akidah kami Asy'ari. Loh kenapa? Enggak akidahnya Imam Syafi'i? Aneh toh? Madhab kami Syafi'i, kenapa enggak akidahnya bertanya pada Imam Syafi'i? Imam Syafi'i rahimahullah memiliki kitab-kitab dan tulisan-tulisan masalah akidah, masalah prinsip-prinsip sunnah. Belajar. Kenapa kok dari ini ambil dari sana, ini ambil dari sini? Kita ambil akidah kita dari salaf, kita ambil akhlak kita dari sufi, kita ambil ucapan siapa itu? Hasan al-Banna. Ini sebaliknya, akidah dari Asy'ariyah, fiqih dari Syafi'i, suluk dari Naqsyabandi. Kok oplosan gitu? Kenapa enggak cari semuanya dari kitab sunnah? Cari dari imam-imam ahli sunnah, Imam Syafi'i, Ibn Hajar al-Asqalani, An-Nawawi rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Mereka juga membahas, mereka mempelajari. Dan betapa banyaknya ucapan An-Nawawi, walaupun beliau dari satu sisi tergelincir dalam beberapa masalah, tetapi beliau bukan Asy'ariyah. Bukan. Karena dia berbicara dan membantah prinsip-prinsip Asy'ariyah. Walaupun saya katakan tadi, sebagai manusia ada ketergelinciran dalam masalah perkara-perkara tertentu. Rahimahumullah wa ghafarallahu lahum. Semoga Allah memaafkan mereka dan mengampuni mereka. Kembali kepada kita. Qala rahimahullah, walau talabuhu ma'al masyiati la adraku. Kalau saja mereka mau mencari akidah, prinsip-prinsip tauhid dari sunnah-sunnah, dari dalil-dalil, la adraku, mereka akan dapati. Fahimamuhum munsarifatun ila mahabbati dunya wa manasibiha. Berarti pemahaman dan semangat-semangat mereka hanya tertuang pada satu perkara, yaitu mencintai dunia dan kedudukan dunia, warif'ah fiha, dan menjaga kemuliaan di dunia. Karena kalau dia alim dalam bidang fiqih, dia akan menjadi tokoh ini, akan menjadi menteri itu, atau akan menjadi Khamilin azakumullah, menjadi qadhi, qadhi al-qudha ila akhirih. Wa qad sarahat qulubuhum fi aknafi dunya. Hati-hati mereka terkungkung dalam masalah dunia. Wan sarafat an aknafi al-akhirah. Mereka berpaling dari tujuan-tujuan akhirat. Kalau saja mereka mencari-mencari dengan ikhlas, mencari keselamatan, mencari kelurusan dalam Quran dan Sunnah, ada. Dalam hadis-hadis ada. Dijelaskan tauhid sangat jelas dalam Quran. Baca satu ayat saja sudah sangat jelas. Sudah pernah kita sampaikan dalam kajian akidah. Masalah meminta pada jimat, pada kuburan dan sebagainya, sangat banyak ayat yang bisa dipahami, menunjukkan bahwa perkara-perkara tersebut batil sudah banyak. Afara'aitu ma tad'una min dunillah? Apakah kau tidak lihat yang kalian berdoa kepada yang selain Allah? Kalau engkau dikehendaki oleh Allah dengan dhurrin, hal hunna kashifatu dhurri? Apakah benda-benda itu tadi bisa menghalangi madarat dari Allah yang Allah tentukan? Aw in aradani birahmatin, hal hunna mumsikatu rahmati? Kalau aku dikehendaki oleh Allah dengan rahmat, apakah benda-benda tadi bisa menghalangi rahmat itu? Taib. Ajibu. Apakah ini enggak cukup? Jelas atau enggak jelas? Sangat jelas. Bahwa enggak ada benda-benda yang bisa menghalangi takdir-takdir Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Maka kebaikan dan keburukan, takdir baik, takdir buruk, musibah ataupun sebaliknya rahmat, semuanya dengan ketentuan Allah. Maka tad'un, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalimat ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku akan kabulkan. Kenapa harus minta kepada fulan wa fulan? Kenapa harus datang ke kuburan? Kenapa harus minta kepada orang mati? Kenapa harus minta? Sangat jelas juga. Tapi masalah asma dan sifat, mereka menyimpang ke sana kemari. Baca satu ayat saja. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Sudah cukup. Terbantah mereka-mereka yang menolak sifat, dan terbantah mereka-mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk. Alhamdulillah. Hadirin a'azakumullah kaum muslimin sarmati. Allah katakan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengannya sesuatu apapun. Maka orang tadi selamat, tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Tetapi Allah katakan wa huwa as-sami'ul basir, dan dia maha mendengar, maha melihat. Tetap disifati dengan sifat sami' al-basir. Apa maknanya ini, ayat ini? Semua tafsir para ulama menyatakan bahwasanya makna mendengar dan melihat tidak sama dengan mendengar melihatnya makhluk. Iya Pak ya? Semua tafsirnya seperti itu. La khilafa fi. Bahkan sepintas kamu baca saja akan terpahami seperti itu. Bahwa tetapkan sifat sami', tetapkan sifat basir, dan katakan laisa kamitslihi. Dan lakukan seperti itu pada semua sifat. Ini kan mendengar dan melihat sama kalimatnya. Manusia juga mendengar, manusia juga melihat. Tetapi jangan sifatnya yang ditolak. Tapi katakan sifat Allah mendengar tidak sama dengan sifat mendengarnya makhluk. Katakan seperti itu pada semua sifat. Allah menyebutkan tangan, katakan seperti tadi. Allah menyebutkan mata, katakan seperti tadi. Allah menyebutkan dengan sekian banyak sifat, katakan seperti tadi. Bahwa itu sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Alhamdulillah. Kaidahnya ada dalam Quran. Masalahnya la yatlubun. Masalahnya mereka tidak mau mempelajari, enggak mau mencari. Pokoknya, dari dulu kita begini. Madhab kami begini. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Yang akhirnya menghalangi mereka untuk bisa memahami ayat-ayat dan hadis-hadis. Kembali kepada kitab. Wa hujibat an syuhudil ma'rifah wa dhawqil mahabbah. Akhirnya terhalangi dia, terhalangi mereka untuk menyaksikan kebenaran-kebenaran. Dan tidak bisa merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Walam yatajawazu surat asy-syari'ah wa dhawahirul ahkam ila haqa'iq asrariha wa madlulatiha minal ma'arifil ilahiyyah. Qul inna a'udzu bikum Allah. Mereka tidak bisa terhalangi untuk bisa memahami syariat dengan terjaga, tidak keluar dari syariat. Terhalang mereka untuk bisa memahami zahir-zahir ahkam, hakikat-hakikat, rahasia-rahasia yang ada di dalamnya, dalam tafsirnya, dalam semua pengenalan-pengenalan ilahiyah. Pengenalan-pengenalan ilahiyah. Falam yushriq fi qulubihim syai'un min anwaris sifat. Sehingga tidak bercahaya di hati mereka cahaya-cahaya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala ma'ariful af'al, juga tidak mengenali tentang af'al. Af'alullah Subhanahu wa taala, enggak mengenali. Hatinya enggak kenal sifat-sifat Allah karena semua ditakwilkan. Alasannya imam fulan, imam fulan. Padahal tidak demikian keadaannya. Qul inna a'udzubikumullah, qul muslimin yang saya hormati. Mereka selalu taklid dengan madhabnya, taklid dengan tokohnya, taklid dengan kiainya, dan kemudian tidak mau menerima ayat, enggak mau menerima hadis. Padahal ayat tadi sangat jelas menyatakan laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluk, yakini. Tapi ingat, Allah memiliki sifat pendengar dan melihat. Masya Allah, kaidah yang sangat agung dari Allah langsung Subhanahu wa taala. Artinya terima sifat dan jangan samakan dengan makhluk. Selesai. Gampang sesungguhnya. Maka semua sifat-sifat, kalau Allah katakan dalam Al-Qur'an, yadullah fawqa aydihim, apakah kita salah kalau kita menyatakan tangan Allah? Marah-marah mereka. Kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Kamu mengatakan Allah mujassim. Sebentar. Kalian tidak memahami apa yang dikatakan oleh Allah SWT. Allah katakan yadullah, tangan Allah. Ya tapi maksudnya, jangan pakai maksudnya. Kamu tidak tahu, saya tidak tahu, dan seluruh manusia enggak ada yang pernah melihat Allah. Jangan pakai maksudnya. Katakan tangan Allah, tapi yakin tidak sama dengan tangan makhluk. Selesai? Masalah seperti ini, yang sangat jelasnya, menyimpang dua golongan. Satu golongan mengatakan Allah punya tangan seperti makhluk. Akhirnya mujassim. Matil. Satu kelompok lagi menyatakan tidak, Allah tidak punya tangan. Jadi bagaimana ayat ini? Ya itu maksudnya bukan tangan. Maksudnya bukan tangan itu kata siapa? Ada dalam Quran, ada dalam sunnah? Kalau enggak ada, berarti lancang. Berani-beraninya menyelamatkan makna-makna Al-Quran kepada makna lain. Kalau saja makna tangan itu kekuatan pada beberapa tempat, itu pasti ada qarinah. Pasti ada qarinah. Qarinah itu tanda-tanda. Seperti sebutkan bi aidin wa innala musiun. Kata para ulama aid itu kekuatan. Bukan yad. Aid. Tetapi kalau disebutkan dengan kalimat yadayya, dua tanganku, atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qabdatuhu, dalam genggamannya, mau ditakwilkan apa? Mau diselewengkan kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan insyaallah pada salat zuhur biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.